Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Melengkapi pembahasan tentang nawasib, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Sini kita akan sampaikan tentang keistimewaan an. Jadi amil yang menasabkan fi'il mudhari' pada kesimpulannya yang sahih ada berapa? Ada 4 ya, yaitu an, lan, idan, dan kai. Sekarang kita akan bahas keistimewaan an. Dari 4 amil nasab yang disebutkan sebelumnya, kalimat an memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yaitu anda tulis amil nasab an. Amil nasab an memiliki keistimewaan, yaitu dapat tidak disebutkan secara lafaz akan tetapi tetap memiliki pengaruh dalam kurung amal pada fi'il mudhari'. Setelahnya koma, dengan dua hukum. Titik dua, yang pertama boleh atau jaiz. Merah enggak sih lo dah, kalau merah. Kalau menurut kesehatan sih kurang bagus untuk mata warna merah. Kalau buat tulisan mending biru, kalau nggak ada hitam biru, nggak ada yang lain. Nah, ya udah nggak apa-apa sebentar ya. Baik, sudah dan nggak apa-apa. Ada kalanya an ini dia enggak disebutkan dalam pengucapan, tapi pengaruhnya tetap ada. Nah, ini keistimewaannya an. Antum lihat dalam ucapannya enggak ada, tapi pengaruhnya ada. Nah, itu ada dua hukumnya. Yang pertama jaiz, boleh. Anda tulis Thank you. yaitu bila didahului oleh huruf jar lam. Jar lam. Yang menunjukkan arti alasan. Yang menunjukkan arti alasan. Dalam kurung at-ta'lil, alasan itu ta'lil. Sudah? Yang dibahasakan oleh penulis dengan lamu kai, lamu kai, lam kai. Masih ingat ya pada pembahasan kai? Kai itu bisa beramal menasabkan fi'il mudhari kalau didahului oleh lam, lam ta'lil ya. Nah, penulis di sini mengistilahkan dengan istilah lam kai, lam kai. Nah, lam kai itu maksudnya ini, lam ta'lil. Dia huruf jar. Nah, kalau ada lam ta'lil ya. Kemudian ada fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari-nya itu dinasob, dinasob dengan apa? Amilnya an yang tidak terucap. Bukan lam ta'lilnya ini yang menasabkan, karena lam ta'lil itu huruf jar. Dia amalnya menjarkan. Jelas. Sehingga dia bukan yang menasabkan. Yang menasabkan itu an yang tidak terucap setelah lam ta'lil. Contoh. Lakallahu liyaghfira lakallahu. Li itu artinya agar atau supaya. Yaghfira mengampuni ya. Laka untukmu Allahu Allah fa'il. Agar Allah memberi ampun ya, memberi ampunan untukmu. Perhatikan lafaz liyaghfira. Di sini ada li sama yaghfira. Yaghfira ini mudhari. Ya, mudhari. Dinasab, tanda nasabnya apa? fathah pada akhirnya. Mana amil nasabnya? Jawab, yaitu an yang tersimpan, yang tidak terucap setelah lam ini. Lam ini lam ta'lil. Ini lam ta'lil, lam. Ini lam huruf jar. Sehingga liyal surah itu kalau ditampakkan annya itu begini. Li an yang firo. Li an yang firo. Itu kalau ditampakkan ya. Sementara yang sudah kita pahami juga bahwa an ini di samping dia huruf nasab, dia juga huruf masdar. Paham? Artinya susunan an dengan fi'il mudhari itu membentuk makna masdar yang disebut dengan apa? Masdar muawwal. Ya. Masdar muawwal. Lam di sini lam ta'lil dia itu jarun. Ya kan? Jarun. Nah, masdar muawwal ini majrur. Begitu. Jadi lam ta'lilnya ini huruf jar. An yaghfura ini masdar muawwal, dia ini majrur dengan lam. Begitu. Paham? Andung geli. Sehingga jar majrur ini dia muta'al muta'alliq. Muta'alliq dengan kalam sebelumnya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah. Kata-kata liyaghfir laka Allah ini muta'alliq dengan fatahna. Ya, inna fatahna fatahna muta'alliq dengan fatahna. Ini contoh an yang tidak disebutkan ketika didahului oleh lam ta'lil. Sekarang contoh yang dia bisa disebutkan. Bisa disebutkan. Contoh yang lain adalah ini. An akuna awwalal muslimina. Li an akuna awwalal muslimina. Li an akuna. Lam di sini lam ta'lil. Dia jar. An sama akuna ini namanya masdar muawwal. Dia ini majrur. Jar majrur ini muta'alliq. Akuna dinasab, tanda nasabnya fathah, amilnya adalah an. Ini contoh an yang diucapkan setelah lam ta'lil. Kalau ini contoh yang tidak diucapkan, dia menunjukkan bahwasanya an ini boleh untuk diucapkan atau tidak kalau didahului oleh lam ta'lil. Dia boleh diucapkan atau tidak kalau didahului oleh lam ta'lil. Sudah? Sudah? Baik. Sekarang yang kedua, hukum yang kedua. Itu wajib. Harus wajib. Artinya harus tidak disebutkan. Tidak boleh kalau disebutkan, karena nggak ada contohnya dalam bahasa Arab. Paham? Tulis. Ini terjadi bila didahului oleh satu dari lima huruf. Ini terjadi bila didahului oleh satu dari lima huruf. Berikut ini, titik dua. Yang pertama, lamul juhud. Lamul juhudi. Bacanya itu sama li. Lamul juhud. Juhud itu apa? Ada juhud. Juhud itu penolakan. Jadi lam itu artinya dia menolak. Yang meniadakan. Antum tulis. Dikenali dengan adanya lafaz makana atau lam yakun. Sebelumnya titik, kalau ada makana atau lam yakun, setelah itu ada lam kasroh, ya, yang bergandengan dengan huruf apa, dengan fil mudhari, maka lam kasrah ini namanya lamul juhud, menunjukkan arti apa? Penolakan. Contoh, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ Berarti ingat, lamul juhud ini namanya ya, istilahnya. Tapi kategorinya dia itu sama seperti lam ta'lil. Kategorinya yaitu huruf jar. Paham? Sehingga ini di sini namanya lamul juhud, tapi kategorinya dia apa? Huruf jar. Artinya amalnya itu mengejarkan. Ya, dia dikatakan jarun. Ya, lamul juhud. Amalnya itu mengejarkan. Yadlima. Yadlima ini dinasab dengan apa? An yang tidak terucap setelah lam, kan? Sehingga asalnya itu ini kita buat ini gini, jar majrur ya. Nah, ini asalnya li'an yadlimahum. Kita ini gak usah dulu. Ini kita tulis asalnya gini. Li ini jar, an sama yadlima ini masdar muawwal, ini majrur, dan majrur ini muta'alliq. Muta'alliq sudah. Hapus ya. Yang kedua, hatta ini semakna dengan ila atau kai. Ila itu hingga, kai itu agar. Hatta kalau artinya itu hingga atau agar, maka setelahnya itu ada an yang tidak terucap. An itulah yang menjadi amil nasab. An itulah yang menjadi amil nasab. Contoh, Ini saja anda tulis, tidak usah ditulis pengertiannya. Hatta yang sama dengan semakna, sama dengan maksudnya, artinya itu semakna dengan ila, hingga, atau dai. Karena hatta nanti artinya banyak. Paham? Nah, cari yang artinya ini. Kalau artinya ini, maka setelah dia ada an yang tidak terucap. Paham? Antum lihat contohnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Wa'nya dan wa'bud, sembahlah. Rabbaka, Rabbmu. Hatta, hatta di sini apa? Hingga, paham? Sama dengan ila. Hatta di sini sama dengan apa? Ila. Ya, hingga datang kepadamu al yakin, yaitu al maut. Al yakin di sini maksudnya apa? Al maut, kematian. Dan sembahlah Rabbmu hingga datang kepadamu al yakin, yaitu al maut, kematian. Ini ibadah kepada Allah itu sampai kapan? Sampai mati. Paham? Hatta kategorinya dia sama dengan yang di atas, yaitu huruf jar. Ya, mungkin dalam pembahasan sebelumnya enggak ada ya huruf jar, ya yang kita hafalkan min, ila, an, ala, enggak ada hatta di situ. Nah, di sini ada faedah bahwa hatta itu juga termasuk dari apa? Huruf jar. Ini kita katakan di sini hatta ya'tiyaka itu pada asalnya itu hatta an ya tiaga. Hatta an ya tiaga. Nah, hatanya ini jar, an ya tiaga ini masdar muawwal. Dia ini majrur, jar majrur muta'alliq kait dengan wa'bud, sembahlah Rabbmu. Muta'alliq ini dengan wa'bud, sembahlah Rabbmu. Contoh yang semana dengan kai. Contohnya aslim hatta tadkhulal jannata. Aslim, berislamlah kamu. Hatta, hatta di sini artinya sama seperti kai, agar tadkhulal jannah, kamu masuk jannah. Berislamlah kamu agar kamu masuk jannah. Hatta tadkhula ini pada asalnya adalah hatta an tadkhula. Hatanya ini jar, antad pula ini masdar muawwal, dia majrur. Yang majhul ini muta'alliq dengan aslim. Berislamlah kamu. Kenapa? Hatta tadkhulal jannah, agar kamu masuk surga. Ini yang kedua. Sudah? Ada belum? Sudah. Yang ketiga, Ba'us Sababiyah. Fa'us sababiyah. Fa' sababiyah. Yaitu fa' yang menunjukkan arti sebab. Maksudnya sebelum fa itu sebab bagi setelah fa, itu gitu maksudnya. Yang keempat di wawun ma'iyah. Wawul ma'iyah. Yaitu wawu yang menunjukkan arti bersama. Bersama dalam kurung ma'a. Ma'a, ma'a itu artinya bersama ya. Sama. Nah, wawu kalau artinya sama dengan ma'a, bersama, itu namanya waw ma'iyah. Di bawahnya tulis keduanya dikenali ya, fa sababiyah dan waw ma'iyah ini keduanya dikenali dengan adanya tolab. Tolabun. Tolabun itu artinya tuntutan. Atau nafyun. Nafyun, peniadaan. Thank you. sebelumnya. Jadi kalau ada tuntutan atau peniadaan, setelah itu ada fa atau wawu, maka fa-nya itu namanya sababiyah, wawunya namanya apa? Ma'iyah. Paham? Begitu. Untuk mengenali ini fa sababiyah atau bukan? Wawu ini wawu ma'iyah atau bukan? Dilihat sebelumnya ada enggak tolak tuntutan? Ada enggak nafi? Kalau ada salah satunya ini, maka fa-nya itu sababiyah atau wawunya itu ma'iyah. Titik di bawahnya tulis tuntutan atau tolab, ya, tuntutan atau tolab ini di dalam bahasa Arab ada 8. Tuntutan atau tolab itu dalam bahasa Arab ada 8, yaitu pertama perintah. Amrun. Yang kedua larangan. Nahyun. Yang ketiga permohonan. Yang ketiga pertanyaan. Istifhamun. Yang keempat yang kelima ya penawaran. Arbun. Yang keenam anjuran. Yang ketujuh angan-angan. Tamanni. Yang kedelapan harapan. Ini namanya tolab, tuntutan, perintah, larangan, permohonan, pertanyaan, penawaran, anjuran, angan-angan, harap. Perintah berarti menuntut dikerjakan, gitu ya. Larangan menuntut ditinggalkan. Permohonan menuntut dikabulkan, gitu. Pertanyaan menuntut jawaban. Penawaran menuntut ya sama penerimaan, gitu ya. Anjuran juga menuntut pelaksanaan. Angan-angan menuntut ini terwujudnya. Harapan juga menuntut terwujud yang diharapkan. Sehingga ini maksudnya tuntutan itu ini. Ya, kalau sebelumnya ada perintah misalkan, setelah itu ada fa, maka ini fa sababiyah. Ada perintah, setelah itu ada wau, maka wau ini wau wau ma'iyah. Paham? Begitu cara mengenalinya. Contohnya banyak ini. Kita ambil satu saja ya. Kita ambil satu saja. Sudah ini? Ambil contoh. zakir fatanjaha. Zakir fatanjaha. Zakir, zakir apa zakir? Zakir, zakara yudakiru, mudakarah, mudakarah itu apa? Ingat-ingatlah ini ya, atau murojaah gitu ya. Seringlah kamu mengingat-ingat pelajaran. Ya. Fatan jaha. Ah, zakir ini fi'il apa? Fi'il amar ya. Perintah. Ini amr, amrun. Setelah amr ada fa, berarti fa ini apa? As-sababiyah. Paham? Kalau dia fa sababiyah, sudah tungkan lagi fa sababiyah, maka kalau ada fi'il mudhari di nasab, itu maksudnya di situ ada an yang tersembunyi. Takbirnya itu an tanda. Nah, dia ini awal ya. Dan jadi yang menasabkan bukan fa. Fa itu tanda, tanda kalau di situ ada an yang tidak terucap. Fa ini fa sababiyah. Fa sababiyah diketahui kalau sebelumnya ada seperti ini tuntutan, amr, perintah. Ya. Sehingga mengartikannya gimana? Zakir, ingat-ingatlah. Ya, maksudnya pelajaranmu. Fatanjah fa, yang dengan sebab itu kamu berhasil, sukses. Paham? Fa, maksudnya fa itu yang dengan sebab itu kamu berhasil. Iya, kalau ingin berhasil harus apa? Mengingat-ingat pelajaran yang sudah antum dapat. Karena yang namanya ilmu itu apa? Nur, cahaya. Penerang. Bisa diganti pakai wawu. Wa tanjaha. Wa tanjaha. Kalau pakai wawu berarti wawunya apa? Ma'iyah. Kalau dia sudah diketahui wau ma'iyah, maka tanjaha ini pada asalnya ada an. Ya, seperti ini. Fa tanjaha, maksudnya fa an tanjaha atau wa tanjaha wa an tanjaha. Ya itu contoh satu saja ya, yang lainnya disamakan seperti ini. Pada fa ada fi'il mudhari, wau ada fi'il mudhari, fi'il mudhari di nasab, maka fa ini atau wau ini namanya sababiyah atau ma'iyah. Pembuktiannya dilihat sebelumnya, mesti ada satu dari dua, nafi peniadaan atau tolak tuntutan sebelumnya. Oke, itu dulu. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya, masih ada satu lagi nih. Jadi udah tinggal zuhur. Insyaallah di tetap bisa diteruskan ya. Subhanakallahumma hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.